Setang Korintus bab 4. Angkep saus kaules deje panika abdina almasih, seepasrai ka angkui aberta akina rencanana Allah, sekita ekaoning itunya. Sepaling epenta diri abdi sekati ke panika, engki panika ka estoan kalorana. Mongku ka kaule, tak deti soal katipon apa pemangkine Zambian. Otabene pasera asaos, parkara kaule. Lamala, ponapa se epeker kaula tibi parkara abek kaula, tak deti parkara. Kaula tak apang rasa salah e dalam parkara ponapa asaus, nanging kepenika beni bukti cek kaula pacet tak salah. Pangeran tibi senanto aki, ponapa kaula salah, otabe punten. Deti, serenaki beni bektona, sampeyan cek ruka puruh nanto aki ponapa orang panika salah otabe punten. Nante saos kantos Gusti Isa Rabu. Salerana semuka sadejena Rosia setak katengal sebede epet tengah. Salerana se abungkara sadejena niat sebede edelem atena manusia. Ebekta kupanika buru orang pada naremah dari Allah pangalem se sapatot de etaremah. Tandaretan ka angkui sampian sedeja kaule ngangkui aki kepenika sedeja ka Apolos sareng ka beden kaule tibi. Maksud tepon sepaja dari contohna kaula sarang Apolos, sampean kenging ajar pon apa artena cak-ocaan. Teguk aturan si beda. Kalaban sepenikah, tak kira beda setonga ian darana sampean, sebisa diri ngetiraki orang sesetong, lacuya nyia laina. Pasera sematuti sampean alebian dari orang lain, seteja seetarema sampean, kutak dari ala seteja. Teti, apun apa sampean mik ngetiraki abak, akati sedajana sebeda sampian kenika beni peparing, pacot sampian ampon tak parlo papana papole. Sampian ampon soki, sampian ampon detirato, kaula sekancap punten. Sapo napa saya najak saking sampian sedaja pada detirato ongku, mi oleh kaula sekancah, bisa norok marintah. Sabab minurut pemangki kaula sekancah, engki paneka sul rasul, sarang ala ebedi tetengkun iadak na manosah sarang para malaikat. Kaula sekancah pada sarang orang nispasi eparingi okoman mate iadak na orang sebenyak. Erak sorak sarang tunyah. Pola na almasih, kaula sekancah teti orang buduh. Ben sampian teti orang Kristen sepenter. Kaula sekancah tak keduan kakuatan, sampian orang separ juga. Kaula sekancah ecale, sampian elemalem. Sampai samangken kaula sekancah kelaparan sarang kapal kaen. Kalampi kare secekak, esek sa oreng. Tak keduan kenangan setep-tep, kaula sekancah makluar pelokoni nyeri kasap. Mon ebas toh, kaula sekancah aberkati. Mon esek sah, kaula sekancah sabar. Mon nyama ebat juba aki oreng, kaula sekancah males sarang cak ocak semanis. Kaula sekancah wang buang na oreng. Kanto semakin kaula sekancah, yang kep akatirek kerek na bumi. Kaula noles sepenikah, kasampian benih matodu sesampian. Tapi lama lakna, sampian akati anak kaula tibi. Sabab kaula penikah ramana sampian. Senajan sampian minangka orang Kristen, oleh deti sampian keduan guru sapolo ibu. Edalem odik na sampian, minangka orang setiti setong sang almasih, kaula setiti ramana sampian. Sabab, kaula singeba kabar bagus perkara almasih kesampian. Dati kaula nyokona kalabanku ongku kesampian, sepaja sampian neroe contohna kaula. Ka angkui kaparloan kenikah, kaula ampon ngotos Timotius kesampian. Minangka murita almasih, Timotius kenikah pada sarang anak kaula tibi sekekasih. Timotius genika, anak seekening parcaja. Timotius bekal maemot desampian parkara carana odi seetorok kaula sa ampone kaula parcaja ke almasih. Engki paneka carana odi seia ceria kibik kaula, kaseniap jemaat, eka imma asaus. Eantarana sampian berdepan seponapan orang seteti sombong, bolana nyangka cek kaula tak kira entar ke sampian. Nanging menabi pangeran ngedini, kaula entara cuken kesampian, tak sapun apa abit terdiri semangkin. Ebekto kenikah, kaula bekal ningalana cuken, Ponapa sebedi elaku niring orang sesombong genika. Benina mong caca nama lolo. Sabab mun ala marenta odik na orang. Hal kebenika. Ebukte aki sarang kakuatena odik na orang kebenika. Beni sarang caca na. Dedi tore pele ka ema se eka soka ni sampian. Ponapa kaule entara ka sampian. Ngajar kalaben ka kerasen. Otabene kaule de tengah ka angkui ngajar kalaben alos. Etoro ebles aseh.